Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara berada di manapun anda berada. Syukur alhamdulillah. Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam talim tadarus bimbingan membaca Al-Quran. Sesuai dengan judulnya, bimbingan membaca Al-Quran. Untuk indeks Quran ini juga bimbingan memahami Al-Quran kan. Tapi untuk sementara kami tunda dulu karena mengingat pentingnya pelajaran ilmu tajwid ini. Safari pengajian dari masjid ke masjid, dari talim ke talim membuktikan bahwa ternyata orang kadang-kadang membaca Al-Quran ini bisa tapi tidak paham tajwid. Ada juga orang yang tidak bisa baca Quran. Tentu saja ceramah itu bagus sekali ya. Ceramah, tausiah bagus untuk menambah pengetahuan, ilmu pengetahuan kita. Tapi saat tatkala tidak belajar membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, tentu saja kendala. Inilah alhamdulillah kemarin ada buka bersama di Cibubur ya, di Madu Pramuka sana, Pak Wawan Darmawan. Alhamdulillah memiliki motivasi supaya karyawan-karyawannya ini menguasai bisa membaca Al-Quran. Positif sekali, bagus sekali. Karena apa? Kalau belajar Al-Quran ini gampang-gampang susah. Kadang-kadang orang ada yang menganggap sepele. Ada juga yang ya seperti menganggap sepele padahal dia memang tidak bisa karena terkendala. Ada gengsi, malu, ini dan itu ya. Jadi betul setiap perusahaan harus mengadakan ya ada pengajian bersama seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Ibu Erni, Ibu Rini juga di Jatinegara nih. 1000 karyawannya Masya Allah ya. Bagus diadakan tausiah, pengarahan, pencerahan. Tapi juga kita harus bekali mereka untuk belajar Al-Quran ini. Kalau tidak dikondisikan seperti itu, orang-orang merasa menganggap dirinya bisa. Padahal nol. Coba aja buktikan. Dari survei-survei membuktikan di sekolah-sekolah itu, dari siswa 40 orang atau 45 atau 42 atau 30, pasti 90% itu tidak bisa membaca Al-Quran. Paling hanya 10 atau 2% atau 5% itu pun masih dipertanyakan. Nah ini ya, insyaallah. Jadi bagus ada mulai perusahaan-perusahaan ataupun kantor-kantor atau sekolah-sekolah. Selain mengadakan pencerahan tausiah itu juga adakan kajian-kajian, adakan belajar membaca Al-Quran dari dasar. Takutnya ada yang tertinggal gitu ya. Dan insyaallah selepas lebaran kita ini, selepas Idul Fitri kita akan mengadakan safari tajwid. Kita kunjungan tajwid ke berbagai daerah atau ke berbagai majelis taklim, ke berbagai masjid. Ini sudah mendapat sambutan dari beberapa majelis taklim yang siap mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau di Madu Pramuka pelatihan apa tuh? Pelatihan madu itu ya, pelatihan untuk beternak madu. Nah ini di sini pelatihan beternak tajwid itu ya, sama-sama penting gitu ya. Jalan kehidupan kasab harus kita cari, usaha jalan ke ridho Allah itu juga ridho Allah juga kan, usaha juga ridho Allah. Jadi kalau Pak Wawan bilang rohani jasmaninya harus diisi, ya benar. Kalau rohaninya diisi terus jasmaninya enggak ada juga repot juga. Jasmani diisi tanpa rohani juga repot juga. Jadi ada keseimbangannya. Saat dia bekerja, uangnya banyak, tapi rohaninya kosong, hampa hidupnya. Gitu. Tidak tahu arah tujuannya kemana, uang banyak, tapi bingung mempergunakannya. Begitu juga rohaninya, imannya kuat, ibadahnya kuat, tapi rezekinya enggak ada, ini juga terkendala. Untuk dia mungkin tidak ada masalah, tapi kan bagaimana dengan keluarganya, dengan putra-putrinya, ada beberapa hikayat. Dia beribadah terus di masjid, sementara keluarganya keteter, tidak mendapatkan nafkah. Bahkan kata Nabi, siapa yang membiayai keluarganya ini? Saya. Kamu lebih baik daripada dia yang di masjid terus zikir. Nah ini ya. Jadi konsep Islam ada keseimbangan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita boleh mencari kehidupan ya, untuk akhirat, tapi jangan lupakan kehidupan di dunia. Dunia ini adalah ladang. Baik Ibu dan Bapak, tajwidnya kita ulang lagi, kemarin rekamannya kurang begitu bagus, halaman 47 ya, tentang kol-kolah. Ini keinginan Ibu dan Bapak untuk kita baca bersama Al-Quran, bimbingan, sudah mulai hari pertama kemarin ya. Al-Baqarahnya nanti bisa disiapkan, Ibu nyimak, Bapak nyimak. Saya juga pengen baca Pak Hari nanti ya, kalau sudah teleponnya sudah bagus gitu ya, boleh juga. tak tandai, kemarin sudah sampai ayat ke-17 ya. Nanti kita teruskan ayat ke-18 surah Al-Baqarahnya. Tentu nanti kalau sudah direkam nyambung ini ya. Nah, ini bikin sedikit-sedikit tiap pagi dikumpulkan biar ibu dan bapak juga tiap pagi di rumah bisa menyimak ya setelah ini. Ada juga Pak Ari, diulang dong siarannya maghrib. Aduh mohon maaf ya, ini juga segini sudah susah ya. Jadilah sebab itu solusinya adalah saya siapkan CD-nya, saya siapkan kasetnya MP3 biar kapanpun diulang begitu kan. Kapan mau ngulang tinggal di setel di mobil, di kendaraan, di mana aja. Itu ya. Baik. Ini Pak Sugeng 60 tahun, 64 tahun di Jati Asih Bekasi. Dalam surah At-Taubah mulai ayat mana bisa diawali dengan basmalah? Pada intinya ya kan kalau awal surat At-Taubah itu dengan ta'awud itu ada yang di sampingnya itu ya. A'udzubillahi minasyarril ghadab itu. Karena memang berbicara tentang orang-orang kafir, kufar, tentang perang di situ. Ya kalau sudah di tengah-tengah ada yang menyatakan tidak masalah, ya, tetapi ta'awud juga cukup. Dan surat apapun kalau sudah di tengah kan langsung ke suratnya tidak apa-apa. Tapi segala sesuatu diawali dengan basmalah lebih baik. Itu ya Pak Sugeng. Jadi di awalnya memang ta'awud. Atau ada yang di sampingnya itu ya. A'udzubillahi minasyarril ghadabil kufar itu. Tapi kalau sudah di tengah-tengah ada yang menyatakan boleh tanpa tahu tanpa bismillah juga kalau di tengah bacaan atau bismillah juga enggak masalah gitu ya. Tapi di awal-awalnya memang seperti itu. Baik. Di halaman 47 kita berbicara tentang qalqalah. Qalqalah ini adalah huruf-huruf yang mantul ibarat bola kalau jatuh itu tidak diam tapi bergetar gitu ya. Qalqalah ialah bunyi huruf yang mengeper, menggoyang bila ia mati atau bila mati karena dihentikan. Hurufnya sudah mati, sudah ada sukronya, sudah ada sukunnya, atau hurufnya hidup, terjadi jika dihentikan. Bila huruf qalqalah ini mati atau mati karena dihentikan, jika kita baca bunyinya tidak terus menghilang, melainkan masih terdengar juga perlahan-lahan seperti bola ditendang. Setelah dia jatuh ke tanah, tidak terus diam, melainkan kembali lagi ke atas. Inilah huruf qalqalah ada 5, ada qaf, ada ta, ada ba, ada jim, ada dal. Terkumpul dalam khutbah jadin. Qalqalah dibagi 2, satu ada qalqalah sugro. Sugro itu huruf-huruf qalqalahnya sudah mati. Umumnya di tengah ayat, di tengah kata, di tengah kalimat. Ya. Walaupun ada di akhir kata, di akhir kalimat, itu kalau dia posisinya nanti di akhir bisa menjadi qalqalah kubro. Itu umumnya di tengah, ada juga yang di akhir beberapa ya. Seperti lam yalid, kan di akhir itu qalqalahnya. Tapi walam yulad, ada yang menyatakan kalau ada di akhir kalimat, itu juga menjadi qalqalah kubro. Qalqalah sugro kecil ialah bunyi huruf qalqalah yang matinya asal. Ya be tagi. Huruf qalqalah, iya, baknya itu. Qalqalah, iya, karena syaratnya qalqalah itu hurufnya sudah sukun, sudah mati, atau dimatikan, atau seperti disukunkan. Sukun itu bulat itu ya, tanda mati. Ya kebalu qalqalah, iya, qalqalah apa? Qalqalah sugro, ya betari, ya kebalu. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubro. Qalqalah kubro, qalqalah besar, ialah bunyi huruf qalqalah yang matinya bukan asal, dan matinya karena dihentikan. Mana? Bahijin qalqalah, bukan. Bukan. Kan qalqalah kubro, bukan, bahijin. Kapan jadi qalqalah? Kalau membacanya dihentikan. Bahij jadi qalqalah kubro. Huruf qalqalah jim dihentikan jadi qalqalah kubro. Ishaqo. Qalqalah ishaq. Qalqalah kubro. Watab. Qalqalah kubro. Kubronya yang akbar. Ya. Jadi nanti pembagian qalqalah itu dibagi 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Sugro kecil, kubro besar. Yang kubro ini nanti dibagi 2. Ada qalqalah kubro yang kabir. Kalau huruf qalqalahnya tidak bertasydid, hanya hidup saja, hanya berbaris. Sedangkan qalqalah kubro yang akbar, kalau huruf qalqalahnya bertasydid, jika dihentikan jadi qalqalah akbar. Mana? Wataba dihentikan jadi watab. Itu qalqalah kubro yang akbar. Bilwasidi, jika dihentikan, bilwasid, barulah jadi qalqalah kubro, kabir. Kasab, asomad, ahad, alfalak, aluqad, La syahid, mashhud, itu qalqalah. Nah, cara membunyikan qalqalah ini, pada umumnya qalqalah itu berbunyi e dalam bahasa Sunda dari kata lemes. Cilengsi, bukan cilengsi, ya. Citerep, bukan citerep, citerep. Itu memang kelihatan kok. Kalau dia asli orang Sunda apa bukan, kadang-kadang di citerepnya agak sedikit. Citerep katanya, citerep. Bukan citerep, tapi citerep gitu ya. Bu Eis, Bu Eis, bukan Bu E. Nah itu ya. Nah ini akan tetapi pendapat yang lain adalah ada yang menyatakan bahwa qalqalah itu dua macam. Itu pertama, qalqalah yang tetap berbunyi miring kepada A, yaitu apabila po dan kof ini cenderung ke A. Ya po ma'u al asbab, ya qabal ishaq, cenderung ke A. Yang kedua, qalqalah yang bunyinya berubah-ubah menurut baris yang sesebelum dan sesudahnya. Jadi kalau yang pertama, ya qalqalah itu menurut pendapat ada dua. Yang pertama cenderung ke A, yang keduanya tergantung hurufnya. Perubahan-perubahan tersebut, A, bila huruf qalqalah terletak di tengah sesuatu kalimat, adanya di tengah kalimat atau tengah kata, maka yang pertama qalqalahnya miring ke A. Mana? Bila hurufnya sebelum dan sesudahnya berbaris fathah. Nah ini. Mad, nah itu kan ke A. Itu madrasatun, ya ja'al, ya betari. Itu. Jadi sekali lagi, qalqalah itu umumnya ke E. Pada umumnya qalqalah itu berbunyi E. Citerep, lemes, ya dilemeskan itu. Itu ya E. Tetapi ada dua pendapat, qalqalah itu enggak. Ada dua, satu qalqalah yang berbunyi miring cenderung ke A, kalau huruf-hurufnya to dan kof. Ya po ma'u al asbal po, ya qabalu ishaq, cenderung ke A. Yang kedua, qalqalah yang bunyinya berubah-ubah menurut baris yang sebelum dan sesudahnya ialah huruf ba, jim, dan dal. Kan hanya lima qalqalah itu. Kalau to dan ko cenderung ke A, o-nya ke A. Kalau yang ketiga ini huruf ba, jim, dan dal, itu tergantung baris. Yang pertama miring kepada A. Kapan ba, jim, dan dal ini miring ke bunyi A? Bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris fathah. Sebelum dan sesudahnya berbaris fathah. Mad rosatun ke A. Ya ja'alu, ya betari. Yang B-nya, bila huruf sebelumnya berbaris domah, yang sesudahnya berbaris kasroh. Dan sebaliknya, mana? Mujrimuna yobtil rijsuhum ribhuka. Yang kedua, nah huruf ba, jim, dan dal ini miring kepada huruf i. Kapan? Bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris kasroh. Iblis, ijr, ijri, idris. Yang ketiga, miring kepada u, huruf ba, jim, dan ba, jim, dan dal ini bila dimatikan. Miring kepada bunyi u bila huruf sebelum dan sesudahnya berbaris domah. Tub, tub, tu, ud, khulu. Ada lagi yang miring ke o. Ya, miring kepada bunyi o, yaitu bila huruf sebelum dan belibet. Miring kepada o, huruf o, bunyi o. Kapan? Bila huruf sebelumnya berbaris fathah dan doma, dan huruf sesudahnya berbaris doma. Ini belibet. Jadi yang keempat, diedit, dibuang nanti. Yang keempat, miring kepada o. Kapan? Yaitu bila huruf sebelumnya berbaris fathah dan huruf sesudahnya berbaris domah. Ini cenderung ke o. Yobkhul, yobkhalu, tujuk ma'u, tujri. Agar susah ya. Ya sebisanya aja lah nanti. Yang kelima, miring kepada e. Bila huruf sebelumnya berbaris kasroh dan huruf sesudahnya berbaris fathah. Ini ke e. Rije, rijeza, midroro, koblika, koblik, dihentikan. Kemudian huruf qalqalah yang terletak di ujung sesuai ya. Hapus nanti. Huruf qalqalah terletak di ujung sesuatu kalimat adalah yang pertama, miring kepada a. Kapan? Bila huruf sebelumnya berbaris fathah atau kasrah. Ini ke a miringnya. Lam lam yulad ke a ya. Ini miring kepada bunyi a. Bila huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Tuh sebelum dalnya kan fathah. Lam yulad, lam yalid, fathah atau kasrah. Ahad, maghrib, ke a ya. Yang kedua miring kepada i, yaitu bila huruf sebelumnya berbaris dhammah. Yaslub, lub, lub, agak susah ya. Yaslub, yakhluq, ke o juga ya. Ya udah pokoknya mah kalau lama begitu aja deh. Susah-susah amat ya. Itu enggak akan merubah arti. Ini kan secara tahsin, secara pelajaran. Pas praktek mah lupa. Pokoknya kul wallahu ahad. Itu min qabl, min qab, qablu. Kalau dihentikan jadi enggak ada qalqalah malah min qabl. Itu ya. Itu tentang qalqalah. Ya, segitu dulu ya. Ini banyak SMS yang masuk ya. Pak Ari, saya sangat senang dengan acara yang Pak Ari bawakan, baik tajwid maupun murotalnya. Saya mau tanya, kenapa murotal yang dibaca saya itu sering mewakopkan yang tidak ada tanda wakopnya? Atas jawabannya terima kasih dari Ibu Sri Cikarang. Nah ini Ibu, bagus Ibu bertanya ya, bagus. Bertanya kan karena kita tidak paham, ingin jawaban ya Ibu Sri. Quran itu kan ada dua. Nanti kapan ada pelatihan, tidak banyak tahu lah ya. Ustadz itu pinter, ustadz ya pasti pinter ya. Tapi tidak, terkadang mereka tidak menyampaikan karena memang tidak ada materi khusus. Itu saya juga dapat bukan dari ustadz, bukan dari siapa-siapa, dari pengalaman mengajar. Oh ternyata cetakan Timur Tengah sama Indonesia itu ada perbedaan yang prinsip. Kalau itu tidak tahu jadi salah gitu. Di antaranya di cetakan Timur Tengah nanti dilihat di atas wawu itu ada sukunnya. Ya, kalau ada sukunya itu justru yang pendek. Kalau enggak ada apa-apanya di atas wawu itu yang panjang, di atas ya sama gitu ya. Nah, sedangkan di cetakan Indonesia justru yang di atasnya ada sukunnya itu yang panjang. Kalau enggak ada apa-apanya itu yang pendek. Coba nanti dilihat di Al-Baqarah ya, ulaika kan di atas wawunya tidak ada apa-apa. Satu itu. Kedua, di cetakan Indonesia baris berdiri itu kayak alif, itu ada. Itu gampang. Kata si Mukti bilang gampil bacanya. Zalika, itu kan ada di atas dalnya kan ada patah berdiri. Di cetakan Timur Tengah enggak ada patah berdirinya. Adanya patah biasa. Setelah patah biasa ada alif kecil. Oh, rupanya fathah berdiri itu di cetakan Indonesia lebih mudah. Fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik. Di cetakan Timur Tengah itu enggak ada. Adanya fathah biasa, setelah fathah biasa ada alif kecil. Sama sebenarnya. Kasrah berdiri enggak ada. Setelah kasrah ternyata ada ya kecil. Dhammah terbalik enggak ada. Ternyata dhammah biasa, setelah dhammah itu ada koma kecil. Dua ya perbedaannya itu. Jadi perbedaan-perbedaan prinsip. Kemudian di lafaz Allah di cetakan Timur Tengah patahnya biasa, enggak ada alifnya lagi. Sedangkan di cetakan Indonesia mah gampang, lafaz Allah itu ada patah berdirinya. Itu. Jadi ada perbedaan. Kemudian perbedaan ketiganya nanti cetakan Timur Tengah itu tulisannya bagus, enggak numpuk-numpuk. Coba deh lihat. Walaupun Quran saya dikasih Quran sama Ibu Ratna tuh, saya habis umroh nih Qurannya pari baca ya. Qurannya kecil bagus. Tapi Qurannya sekecil apapun tulisannya jelas. Kalau cetakan Indonesia coba dilihat. Kadang-kadang bah, jim dan dal itu numpuk-numpuk. Kok ustaz-ustaznya pada bisa baca? Bisa baca karena sering baca, itu aja. Gitu ya. Jadi tanpa lihat aja mereka sudah bisa baca. Numpuk. Jadi bagi yang pertama belajar sebetulnya enak pakai cetakan Timur Tengah. Tapi harus dibimbing karena ada beberapa prinsip yang kalau itu dilalui bisa jadi fatal salahnya, gitu kan. Nah, nanti di cetakan Timur Tengah kalau nun mati berhadapan dengan huruf ikhfa atau idgham itu tidak ada sukunnya. Gitu ya. Iklab tidak ada sukunnya. Yang ada sukunnya kalau nun mati itu kalau ketemu huruf-huruf idhar. Gitu ya. Itu. Nah, kemudian yang Pak Ibu Sri tanyakan, kenapa Syekh itu murotal tuh berhenti semaunya dia? Enggak berhenti semaunya, karena beda cetakan itu. Coba aja nanti perbandingan. Tanda-tanda wakaf di cetakan Indonesia sama di cetakan Timur Tengah kadang-kadang berbeda. Saya juga pertama dulu lagi bawain acara tadarus. Bu, itu wakaf lah. Enggak ada Pak Ari wakaf. Oh, beda. Ternyata ada beberapa perbedaan gitu loh. Perbedaan tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf itu kan yang sudah saya jelaskan kemarin, ibarat rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu lalu lintasnya beda. Nah, saya bawa mobil, tiba-tiba lampu merah ya harus berhenti. Ternyata di cetakan Timur Tengah tidak lampu merah di situ. Di situ justru lampu kuning gitu. Atau di situ tidak ada rambu lalu lintas, tidak ada tanda wakaf. Satu itu perbedaan tanda-tanda wakaf. Keduanya, Syekh itu pintar orangnya, Ibu. Mereka tuh hafal Quran 30 juz. Dan mereka tuh sudah paham Quran, tahu isinya gitu ya. Jadi di mana dia berhenti, artinya tuh jelas gitu, tidak memotong arti. Kan sebetulnya tanda-tanda wakaf itu para ulama di Indonesia memberikan tanda-tanda wakaf, ataupun ya dari sana juga ada di Timur Tengah juga tanda-tanda wakaf. Memberikan bahwa kita tidak boleh berhenti sembarangan, takut merubah arti itu sebenarnya. Esensinya itu. Makanya para ulama tidak boleh berhenti sembarangan, kalau berhenti haram. Iya, takut merubah arti. Tiba-tiba, asyhadu alla ilaha, tidak ada Tuhan. Siapa? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi itu tujuannya para ulama memberikan warning. Hati-hati membaca, jangan berhenti sembarangan. Takut merubah arti, karena kita kan bukan orang Arab. Yang Syekh itu orang Arab umumnya. Mereka tuh dari kecil aja udah pintar bahasa Arab. Ya iyalah, orang Arab ya. Sama seperti orang Inggris aja. Baru lahir udah pintar bahasa Inggris. Gitu Ibu ya, Ibu Sri di Cikarang. Jadi jawabannya karena mereka umumnya paham artinya, hafal Qur'annya. Kedua, boleh jadi mereka cetakannya berbeda. Ada beberapa tanda-tanda wakaf. Jelas ya Bu ya? Mudah-mudahan jelas, kalau enggak nanya lagi. Pak Ari, kalau mau SMS jangan disingkat-singkat ya. Susah bacanya. Kalau Mbak, oh Mbak Mati, ketemu Mbak Tasid. Dibacanya gimana? Mbak Mati ketemu Mbak Tasid. Iya, oh iya. Kol-kolanya hilang gitu ya. Jawabannya itu sama seperti di, Ibu lihat kalau di buku tajwid ya. Ini bertanya tajwid gak apa-apa ya. Ini kan dalam rangka pemantapan Quran. Karena saya kemarin di beberapa majlis ta'lim sedih. Mereka sudah pintar baca Quran tapi masih belum bagus. Makhrajnya, tajwidnya. Kan kita takut. Banyak orang yang membaca Al-Quran justru Quran melaknat. Banyak orang yang siam, yang puasa hanya dapat lapar dan haus. Tidak dapat pahala apa-apa. Karena salah niat gitu ya. Karena puasa jalan ngomongin orang terus. Puasa jalan menyakiti orang terus. Nah itu jangan gitu ya. Di halaman 23 tuh. Jadi macam-macam idgom. Yang Ibu tanyakan kan Mbak Mati ketemu Mbak Bertasid. Ada tuh jawabannya. Kol-kolanya hilang. Tuh. Idrib bi'asoka waqad dahul. Dal mati ketemu dal hidup yang bertasid. Cuman di sini gak ada tasjidnya. Karena ini mengacu ke cetakan Timur Tengah. Di bak hidupnya kasih tasjid. Kasih sidah. Jadi idrib bi'asoka waqad dahul. Ida gorobat. Nah setelah tak mati kasih tasjid di tak hidupnya. Jadi kalau diidgomkan kol-kolahnya hilang, hamasnya hilang. Ida gorobat kan hamas. Karena tak mati ketemu tak hidup. Jadi ida gorobat taqriyubuhum. Hamasnya hilang, kol-kolahnya hilang. Itu ya. Kemudian yang bertanya murotal untuk hari Rabu. Surah At-Taubah ayat 60 ya. Nih surah At-Taubah ayat 60 ini tentang zakat nih ya. Besok sampai 82. Surah At-Taubah ayat 60 sampai 82. Jadi bagus, insya Allah dukung ya program kami. Insya Allah setelah Lebaran kita akan mengadakan safari tajwid. Pengajian tajwid dari masjid-masjid. Masjid-masjid dari taklim-taklim. Kumpulkan remaja-remaja masjid. Buktikan, kita adakan survei. Apa benar orang yang bisa baca Quran itu tidak mengerti tajwid? Kalaupun mengerti hanya sekedar aja. Kenapa ini baca Pak? Baca panjang. Oh dari sononya, dari pak gurunya. Kenapa? Jangan banyak nanya-nanya. Kadang-kadang begitu. Ada juga kita bisa baca tapi gak bisa nulis. Lucu kan? Orang Indonesia tuh coba aja deh. Termasuk saya juga awal-awal dulu kan seperti itu. Kita baca pas nulisnya gak bisa gitu. Dan memang susah ya nulis Arab itu. Karena ada kaidah-kaidahnya, ada nahu dan sorobnya. Tapi kalau belajar insya Allah. minimal nggak 0-0 banget deh gitu ya. Nulis perubahan kaf aja kan, kaf di awal, kaf di tengah, kaf di akhir, ain di awal, ain di tengah, ain di akhir itu ya. Nah, nanti kita ya, kita buktikan benar nggak ungkapan saya. Di Indonesia umumnya bisa baca, tidak bisa nulis. Yang lucunya lagi, di kampung saya, nggak tahu di kampung ibu dan bapak mah. Kalau habis sholat subuh, habis sholat-sholat fardu itu, mereka itu wirid itu hafal. Itu pas saya kan mereka tuh pasih-pasih, kebetulan memang imamnya, ustaznya juga pasih gitu kan ya, pak kiainya. Saya kok pada hafal, bacanya pada bagus. Ya Allah matasalam, aminkasalam. Itu bagus makhrajnya. Saya bawa catatan tulisan, bapak-bapak maaf ini toh, dibacanya apa ya? Mana? Sep, ya itu kan jang mana gitu kan. Ini nih bacanya, aduh bapak mah gak bisa baca. Terus bapak kok bisa hafal begitu? Dengerin aja tiap pagi ngikutin pak kiainya. Oh, rupanya dari ngaji nguping. Alhamdulillah, kalau yang di kupingnya, yang di upingnya itu pak kiainya makhrajnya bagus. Kalau pas makhrajnya salah, terus berakar ya Pak Warno. A'uju, a'uju gitu kan. Itulah. Oleh sebab itu, dari kekurangan yang ada, mari kita saling mengisi. Ya, nggak ada yang lebih kok. Satu sama lain ada kelebihan dan kekurangan. Justru kelebihan dan kekurangan itu untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak ada yang sempurna manusia. Ya, hanya Allah. Kesempurnaan milik Allah. Baik ibu dan bapak, kita coba. Ini Mbak Yuni. Apa nih Mbak Yuni? Iya Mbak Yuni, terima kasih ya. Iya. Oh iya, Mbak Yuni Sulistianingrum binti Haji Sobar. Ya, semoga segala kebaikan amal baiknya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang betul kalau zakat itu harus diikrarkan. Ya, infak sih enggak usah ya, diikrarkan minimal dengan ya ungkapan SMS atau apapun gitu ya. Baik. Dilihat ayat ke-17-nya ya. Ini saya rekam, lagi saya rekam ini karena ibu dan bapak minta ya saya bikinkan juga. Itu saya ibu perdengarkan nanti diulang-ulang ya. Di ayat ke-18 surah Al-Baqarah, surat jadi surah ya, surah. Surat kita kan terbiasa bahasa Latin, padahal surah Al-Baqarah bukan Al-Baqarah ya, gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صم بكم عمي فهم لا يرجعون tuh ya صم إقلاب agak ditahan sedikit agak samar. Kita di kampung dulu belajar iqlab itu enggak ada samarnya, sumum enggak ada gitu, padahal enggak ada samar sedikit. Summun buk hamas, summun sum suadnya sum gunah dulu, setelah gunah ikhfas di situ ada kayak ikhfas apawi, padahal di situ iklab tanwin ketemu bak. Summun buk mun'um ya fahum la yarji'un. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق وبرق. Jadi agak susah di situ roknya mati, tapi koknya wakaf isar sebetulnya ya wabarq. Kalau enggak mau susah digabungin. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. حمس. والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم. Ada tanda waqaf, al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. كلما أضاء لهم مشوا فيه. Waqaf lah tapi ada waw di situ. Jadi kalau enggak ngulang enggak apa-apa. Digabung lebih bagus. Kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim walau syaa mad wajib mutasil ya in gunnah Inna Allaha 'ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء tuh mad iwad kok mad iwad ya dua fathah dibaca satu dua fathah dibaca satu jika dihentikan itu kan hamzahnya berbaris dua tuh kalau berbaris satu bina karena berbaris dua kok enggak pakai alif karena hamzah bina jadi mad iwad juga. Ada tanda wakofnya di sini suad lam ya. Disambung lebih utama. Enggak disambung enggak apa-apa. Tapi di tanda wakof nanti timur tengah, kadang-kadang di sini tidak ada tanda wakofnya. Coba nanti dilihat ya. Perbedaannya itu. Ada perbedaan-perbedaan tanda wakof. Wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa Ikhwanya banget abad ya. Nun mati atau tanwin ketemu kaf dan kop engnya banget. Wa ingkun. Jangan wa ingkung tom. Jangan. Ya wa ingkun. Ada n-nya ikhwanya yang kedua. Wa ing n-nya hilang. Kun-nya masih ada. Itu ya yang ada abad, ada akrob, ada ausat nanti ikhwa itu ya. Wa inkuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min misli. Wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara u'iddat hamas u'iddat lil kafirin. Surah Al-Baqarah surah kedua masih di ayat ke 25. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nabaznya enggak cukup. Diulang ya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Tentang hamas itu ada 10 ya di buku kedua ada. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqa. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Mad iwad 40 halaman 40 nomor 5 buku wajib ya tajwid. Kalau dihentikan, kalau enggak dihentikan disambung waqaf. Ini waqaf lah tidak boleh berhenti. Jadi ikhfa. Tetapi ada kadang-kadang enggak disambung karena segi makna nyambung gitu ya sudah sempurna. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha walahum. Nah, kadang-kadang orang walahum bukan ihfa di sini mah idhar syafawi mimati. Dilihat halaman 28 ya. Mimati ketemu mim idgham mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar, mimati ketemu waw dan ba idhar syafawi. Hukum mimati di halaman 28. Walahum fiha azwajum mutahharatu wahum fiha khalidun. Insyaallah lah kalau tiap pagi dengar diulang-ulang bisa, bisa tajwid, bisa baca. Maaf saya bukan kayak Syekh, lagunya bagus, suaranya bagus, bukan kayak Kori. Saya hanya ingin belajar kita, bacanya tidak sumbang. Karena ternyata ada hadis, bukan termasuk umatku kalau membaca Al-Quran tidak dilagukan. Zainul Quran biaswatikum, hiasilah baca Quran dengan suaramu yang indah. Itu ya, tapi tidak titik. Saya kurang begitu suka sama orang yang menggelik-gelikan Quran, digelik-gelik, tapi enggak dipahami isinya, itu ya. Quran buat apa? Buat pedoman, buat hidayah, furqan, pembeda mana hak yang mana yang buruk. Nah, oleh sebab itu kan kita sudah mulai, inilah maknanya di Radio Kayu Manis, bimbingan, membaca, dan memahami Al-Quran. Memahaminya lewat indeks Quran dulu. Dari indeks enggak jelas tinggal beli tafsir, gampang sekarang mah. Tafsir As-Sabuni ada, Fizilil Quran ada, tafsir Ibnu Katsir ada, tafsir Al-Misbah ada, tafsir Buya Hamka ada. Apa kurangnya? Tinggal mau. Ah, Pak Hari kan harus beli. Nyicil, saya juga nyicil. Enggak sekali 30 juta saya beli semua, mahal. Satu-satu yang saya butuhkan beli jilid satu dulu Ibnu Katsir. 30.000 kok murah ya? Kok 30.000 murah? Ya bila dibandingkan dengan manfaat kan. Nah, kalau memang terlalu mahal, makanya saya bilang ada kan kelompok-kelompok belajar, 5 orang, 6 orang beli, belinya patungan. 30.000 dibagi 5 kan 5.000-an tuh. Nah, jilid 1 kita beli dulu, jilid 2, jilid 3 coba deh buktikan. Saya tidak minjem telinga, tidak minjem mata, pasti pada pintar. Kita tidak bilang ini kata si ini kata ustaz ini, enggak katanya, ini dalilnya, ini hadisnya gitu. Ini kitabnya gitu ya. Insyaallah. Jadi saya ingin dengan Radio Kayu Manis ini lebih pintar, lebih cerdas. Banyak kan? Tapi jangan lupa, ada juga ceramahnya pinter, ngajinya pinter, bagus. Pas baca Qur'annya beletak-beletuk. Nah ini, makanya belajar dari dasar dulu. Nah, itu kan jangan sampai nanti kita khutbah Jumat disuruh turun. Turun, kenapa bacaanmu jelek? Nggak boleh jadi imam. Karena syarat jadi imam itu bukan pinter. Bukan, maksudnya bukan harus profesor, doktor, gelarnya berbel embel ataupun dia berebel-berebel gitu ya. Baca ceramahnya bagus. Bukan, harus baca Qur'annya bagus. Baru jadi imam. Tiba-tiba dia jadi imam bacanya, Al-Ladhi angkoja johrok, koja johrok. Nah, panjang pendeknya ngajar. Nah ini, mari belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya sudah 60, kapan-kapan main ke Kayu Manis. Di Kayu Manis itu justru yang sepuh banyaknya. Karena kalau yang muda mah 2-3 kali belajar juga udah pinter. Ya, gitu. Lihat ayat yang ke 26 ya, surah Al-Baqarah. Insyaallah ini saya rekam, saya jadikan kaset, saya jadikan CD. Silahkan diperbanyak ya. Jangan berpikir bisnis. Oh iya, saya bisnis. Saya ingin dari Allah aja itunya ya, bayarannya ya, pahalanya. Ya, kita berbisnis dengan Allah. Bayarannya tak terhingga. Kan itu, bisnis yang menguntungkan itu adalah memberikan harta, rezeki untuk infak fisabilillah di jalan Allah. Itu bisnis yang menguntungkan, yang tidak pernah rugi. Dan penggantiannya berlipat ganda. Buktikan. Kalau kita sudah berharap kepada Allah, dengan sendirinya rezeki juga turun. Buktikan ya itu. Allah tidak pernah salah mengungkapkan itu. Jadi kalau berbisnis dengan manusia, hidup kita karena uang, justru uangnya gak dapat. Yang ada habis. Jadi silahkan, apa kaset saya, CD saya, rekaman saya, apa tulisan-tulisan, silahkan perbanyak. Silakan perbanyak, bagi-bagi. Indeks Quran yang sudah 4 jilid itu fotokopi lagi, fotokopi ulang. Bagiin, adakan penelitian-penelitian, adakan kajian-kajian. Yuk, kita mari menjadi orang-orang yang betul-betul muttaqin, yang betul-betul cerdas, pintar, karena kita sudah tahu ilmunya kan. Kan Pak Hari, Al-Quran itu ada yang jelas, ada yang enggak, ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Itulah perlu nanti, setelah itu kan kita jelas, oh ini tuh enggak ngerti apanya Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah berada di atas mereka. Oh, lihatin tafsirnya. Tangan di situ bermakna kekuasaan, bisa gitu kan. Nah ini, nah, perlulah belajar baca tafsir gitu. Jadi ajang ya, saya hanya kuncinya saja. Setelah kunci dibuka, mari kita, Masya Allah, dunia Allah, dunia ilmu Allah itu sangat luas. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, banyak ilmu yang belum didapat ya, Masya Allah. Kita tuh ibarat setetes air di lautan, tidak ada apa-apanya. Tapi Alhamdulillah, semakin kita belajar, semakin diri kita merasa bodoh, merasa ketinggalan, tapi di mata Allah semakin mulia. Ya, innama, kan sebetulnya hanya orang yang takut itu hanya orang-orang yang berilmu. Itu Masya Allah ya. Ini nama ya syawmini ibadihil ulama ya. Itu kan. Baik. Nah, ungkapan-ungkapan yang gak berarti tadi saya hapus ya. Nanti tinggal bacaannya. Ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. In gunnah. Inna allaha la yastahyi ayyab, gitu, bukan ayyad riba, bukan dal di situ. Ayyab riba masalam ma ba'ubatan fama fauqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Di sini ada mim mutlak berhenti. Enggak tahu di cetakan timur tengah ada mimnya apa enggak di situ. Karena ada mim ya udah berhenti di situ ya. Bad. Yubillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yubillu bihi illal fasiqin. Itu. Ya, diulang-ulang. Pak Hari itu yang ada yang batuknya, ada nanti dihapus hilang ya, apa-apa. Itu ini Pak Hari si DAI ubahnya, mertuaku, ya. Senang si DAI ubah. Ya, terima kasih lah ya nanti. Jadi besok diteruskan lagi ya. Baru sampai 26. Ibu, Bapak gak usah sungkan. Ada masukan, silahkan. Ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. 0812-828-7881. Misalnya, Pak Hari kecepatan. Pak Hari kelambatan, Pak Hari nggak bagus deh bacaan ya, pokoknya nggak apa-apa ya dikritik aja. Pak Hari kayak Pak Hari aja belum benar. Iya memang saya juga lagi belajar baca Quran tuh gampang-gampang susah gitu ya. Makanya ada orang bilang 2 jam bisa baca Quran mah bohong. Tapi programnya iya bagus iya ya. Jadi untuk baca Quran untuk lancar itu sering tadarus. Jadi saya nggak ngerti orang kok tadarusnya cepet-cepet gimana bacanya bagus. Kita kan takut dilaknat oleh Quran. Banyak orang yang membaca Al-Quran, justru Al-Quran melaknat. Karena bacaannya tidak tepat, buru-buru, tapi salah. Kalau buru-buru benar, enggak apa-apa. Ini baru sampai ayat 26. Insya Allah besok kita teruskan 27. Ibu dan Bapak, jangan sungkan-sungkan. Kalau ada masukan, silahkan. Saya sadar, besarnya saya, bagusnya saya program semua ini karena saran dan dari Ibu dan Bapak. Tanpa ada Ibu dan Bapak, tanpa pendengar semuanya, apalah artinya kami ini. Kita ada bersama dari Ibu, dari Bapak, dari pendengar semua. Oleh pendengar dan untuk pendengar, insya Allah ya. Jadi jangan sungkan, kalau ada masukan silahkan. Itu demi bagusnya, demi baiknya acara. Hanya mohon maaf yang minta Pak Hari tolong diulang di jam lain. Tampaknya enggak susah ya, sulit. Jamnya saya hanya pagi aja. Untuk siang mungkin belum. Ya, untuk ngulangnya boleh direkam di CD apa di kaset apa di MP3 kan gampang. Kapanpun Ibu dan Bapak mau ngulang, tinggal ngulang. Walaupun suara saya tidak begitu indah. Ibu dan Bapak, selamat menjalankan ibadah siang. Tak terasa sudah 16 hari kita menjalankan ibadah saum. Semoga Allah memberikan kekuatan, diterima segala amal ibadah kita. Selalu Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.